Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad kama la nihayati li kamalika wa adadi kamali. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita adalah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa membersihkan diri, memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh bertaubat, disuruh untuk membersihkan diri, atau dengan kata lain yang disebut dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, penyucian diri? Karena kita dilahirkan dalam keadaan suci dan kita beribadah, membaktikan diri kepada Yang Maha Suci harus dalam keadaan suci, dan insya Allah kita akan menghadap Yang Maha Suci, tentu kita harus dalam keadaan suci. Dalam firman Allah tadi yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, tubu, hendaklah kalian semuanya bertaubat, ilallahi kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, sampai sekarang masih banyak kita mencari definisi, mencari batasan, ukuran apa yang disebut dengan taubatan nasuha. Pada siang hari ini saya ingin mengemukakan batasan atau ukuran taubatan nasuha itu akan terwujud di dalam diri pribadi kita. Yang pertama, taubatan nasuha itu akan terwujud kalau kita mempunyai getaran lidah dan bibir kita. Taubatan nasuha harus kita wujudkan melalui getaran lidah dan bibir kita. Artinya, bibir kita harus senantiasa sering banyak mengucapkan, melafadkan lafad-lafad yang bernuansakan permohonan ampunan kepada Allah, dalam hal ini yang disebut dengan istighfar, pujian, sanjungan terhadap Allah yang disebut dengan tahmid, memahabesarkan Allah yang disebut dengan takbir, dan lain sebagainya. Kita tanyakan kepada diri kita, dalam satu hari satu malam kita sudah berapa ribu, berapa ratus kita membaca istighfar, yang itu notabene bukan untuk kepentingan Allah, tetapi adalah untuk kepentingan kita, keperluan, kebutuhan kita. Karena Allah mustahil menerima seorang hamba yang kembali kepadanya dalam keadaan kotor. Nah, proses istighfar, tahmid, takbir, dan tahlil itu semuanya adalah sebagai salah satu cara untuk membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita, pun demikian lidah kita. Getaran yang pertama. Yang kedua, taubatan nasuha itu akan terwujud di dalam diri kita kalau kita mempunyai getaran hati. Getaran yang di sini dimaksud adalah kita mampu memfungsikan hati kita. Apa guna hati? Hati itu satu gunanya adalah untuk al-i'tiraf. I'tiraf itu artinya pengakuan diri, penyadaran diri, bahwa kita mengakui dalam 24 jam, dalam satu hari satu malam, kita menyadari bahwa sering perilaku-perilaku yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas keseharian kita, bersyaratkan dengan ibadahkah, bersyaratkan dengan maksiatkah, Nah, ini harus diakui dengan hati kita. Getaran hati. I'tiraf. Kenapa? Hati dengan lidah ini adalah menjadi ujung tombak keselamatan manusia. Kalau tadi taubatan nasuha melalui basahi bibir kita dengan lidah, jaga lidah kita agar tidak menyinggung orang lain, jaga lidah kita akan selamat diri kita. Ada sebuah ungkapan, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamat atau tidaknya seorang manusia itu bergantung kepada bagaimana seseorang itu mampu menjaga lidahnya sendiri, menjaga hatinya sendiri. Ada keterkaitan antara lidah dengan hati. Yang kedua, hati itu adalah sebagai pusat konsentrasi. Seluruh aktivitas kita dikendalikan oleh hati. Sehingga hati itu menjadi ujung tombak. Sebagai daya penyelamat kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah. Kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu adalah salah seorang hamba Allah yang hidup pada masa Nabi Dawud alaihi salam. Dan Luqmanul Hakim konon katanya adalah disebut sebagai bapaknya filsafat, ahli filsafat. Dia hidup pada masa Nabi Dawud, dia mempunyai kecerdasan, tetapi dia tidak diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah. Pernah suatu ketika Ibnu Athiyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah Luqman itu seorang nabi atau rasul?" Rasul pun menjawab, "Ibnu Athiyah, Luqman itu bukanlah seorang nabi. Luqman itu bukanlah seorang rasul. Dia adalah seorang hamba biasa. Tetapi diberi kelebihan, yaitu diberikan hikmah kepadanya." Maka di dalam Al-Quran ada salah satu surah yang disebut adalah surah Luqman. Dalam salah satu ayatnya, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقَمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ. Allah telah memberikan karunia berupa hikmah kepada seorang hambanya yang bernama Luqman. Nah, suatu ketika Luqman itu dikasih tugas, dipanggil oleh salah seorang raja. Kata seorang raja, "Wahai Luqman, ta'ali, kemarilah kau." "Ada apa gerangan?" kata Luqman. "Ini ada seekor kambing, tolong kamu sembelih kambing ini, lalu peliharalah. Setelah dibersihkan kambing ini, silakan dagingnya bagikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Kami hanya minta 2 potong daging saja. Yang daging itu adalah paling lezat, paling nikmat, dan sangat-sangat menyehatkan bagi tubuh kami." Kata seorang raja, "Baiklah wahai raja." Lalu diambillah seekor kambing, disembelih oleh Luqman itu dan dibersihkan, dagingnya dibagikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Kemudian Luqman memotong 2 potong daging yang dianggap daging itu paling lezat, paling hebat, yang dianggap paling menyehatkan terhadap tubuh. Diberikanlah 2 potong daging itu kepada seorang raja sambil lapor, "Wahai raja, kami telah menyembelih seekor kambing dan ini adalah 2 potong daging yang diinginkan olehmu raja." "Nah, apa 2 potong daging itu?" Ternyata 2 potong daging itu adalah hati dan lidahnya. Bagaimana tanggapan seorang raja? "Oh iya, ini adalah daging yang paling enak. Oh, ini adalah daging yang paling lezat. Luqman, kembali ke sini lagi. Ada apa? Ini ada 1 ekor lagi kambing. Dibagaimanakan? Nah, ini sembelih kembali." Lalu Luqman mengambil seekor kambing itu. Lalu seperti biasa, wahai Luqman, bersihkan dagingnya, bagikan lagi kepada fakir miskin dan anak yatim. "Nah, kalau kemarin saya meminta 2 potong daging yang paling enak, yang paling lezat, yang paling menyehatkan, kali ini saya meminta 2 potong daging yang paling busuk, yang paling jelek, yang tidak nikmat, tidak lezat dimakannya." Lalu Luqman mengambil seekor kambing itu, kemudian disembelih, dibersihkan sesuai dengan perintah seorang raja, dibagikan dagingnya kepada fakir miskin dan anak yatim. Lalu Luqman memotong 2 potong daging yang dianggap paling busuk, paling tidak nikmat, dan tidak menyehatkan. Dibawalah ke hadapan seorang raja. "Wahai raja, kami telah menyembelih seekor kambing yang diperintahkan olehmu. dagingnya kami telah bagikan kepada anak yatim dan fakir miskin, dan ini adalah dua potong daging yang paling busuk, paling buruk, dan tidak lezat, tidak nikmat untuk dimakan oleh raja. Diterimalah dua potong daging itu oleh seorang raja. Apa dua potong daging itu? Ternyata dua potong daging itu masih tetap hati dan lidah dari seekor kambing. Melihat keadaan seperti itu, raja itu protes, bukan protes ya, membentak terhadap seorang Luqman. Wahai Luqman, apa-apaan kau? Kemarin kamu disuruh menyembeli seekor kambing, dan kami meminta dua potong daging, kamu memberikan dua potong daging yang paling lezat, yaitu adalah hati dan lidah. Dan sekarang kami pun memerintahkan tugas yang sama. Meminta dua potong daging yang paling buruk, kamu pun memberikan dua potong daging yang sama. Ini apa maksudnya? Kata Luqman, wahai raja, ingatlah, ini adalah simbol bahwa manusia itu bisa selamat dan celaka karena dua unsur, yaitu hati dengan lidahnya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia bisa celaka kalau tidak bisa menjaga lidah dan hatinya. Manusia bisa selamat kalau mampu menjaga lidah dan hatinya. Itu adalah getaran hati dan lisan dalam rangka mewujudkan taubatan nasuha di dalam pribadi kita. Di mana hati itu? Hati itu adalah, kata Rasul, adanya di sebelah kiri, di bawah, mohon maaf, susu. Di sebelah kiri. Karena hati itu sebagai pusat konsentrasi, pantas kalau istilah di kita senantiasa banyak menggunakan kiri kalau berhubungan dengan dengan konsentrasi. Ada seseorang yang naik angkot dan mau berhenti, itu dikatakan kiri. Tidak mungkin berhenti seorang supir kalau mengatakan kanan pak, kanan, gak mungkin. Kalau bapak ingin menyetop angkutan umum, itu juga yang dikatakan adalah kiri. Tanggal 17 Agustus kemarin, para hansip di daerah itu belajar baris-membaris, dan yang paling banyak disebut adalah kalimat kiri. Kiri, kiri, kiri, kanan, kiri, kiri, kiri, kiri, kanan, kiri. Kenapa? Karena hatinya itu pusat konsentrasinya ada di sebelah kiri. Di dalam sebuah aula, ketika acara belum dimulai, itu semua aula biasanya gaduh. Ada yang membicarakan anaknya, ada yang membicarakan suaminya, ada yang membicarakan istrinya, ada yang membicarakan kehebatannya. Wah, banyak sekali. Datanglah seorang MC, acara mau dimulai, apa yang pertama diungkapkan oleh MC? Mohon perhatian. Kenapa mohon perhatian? Padahal yang mendengarkan adalah telinga. Tidak pernahkah bapak-bapak mengatakan, mendengar dari seorang MC, mohon pertelingaan? Enggak pernah. Yang ada adalah mohon perhatian. Kenapa? Karena hati itu adalah sebagai pusat konsentrasi. Kita mempunyai anak dan anak kita mau ke sekolah, pagi-pagi bersalaman. Nah, mau ke sekolah, iya pak, mohon doanya. Bagaimana kata kita? Hati-hati nah kalau nyebrang di jalan. Padahal yang nyebrang itu adalah kaki. Belum pernah saya dengar bapak-bapak mengatakan, kaki-kaki nah nanti kalau nyebrang di jalan. Itu adalah hati-hati. Kenapa? Karena sebagai pusat konsentrasi. Idris Sardi, seorang musisi, seorang violis, itu memainkan biolanya, itu badannya itu apa, dagunya itu ke hati. Begini, kenapa? Karena dia meresapi penuh dengan konsentrasi, dan pusat konsentrasi itu ada di hati. Saya tidak pernah Idris Sardi memain biola dan badannya kesana kemari, enggak pernah itu. Maka pantaslah kalau ada sebuah syair, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, jangan kau nodai. Itu pantas. Karena hati itu sebagai sebuah anggota tubuh yang dijadikan sebagai pusat konsentrasi. Seluruh aktivitas kita itu semuanya dikendalikan oleh hati. Sampai Rasul berkata, ala inna fil jasad mudghah. Ingatlah wahai manusia, bahwa di dalam sebuah jasad itu ada segumpal darah. Jika darah itu sehat, maka akan sehat seluruh aktivitasnya. Akan berbobot seluruh aktivitasnya. Seluruh aktivitasnya akan menghasilkan karya-karya yang hebat. Tapi sebaliknya, jika segumpal darah itu sakit, kata Rasul, akan rusaklah seluruh aktivitasnya, akan rusaklah seluruh karya-karyanya. Ala wahia qalb, ingatlah yang dimaksud dengan segumpal darah itu adalah hati. Inilah kedua getaran lisan dengan hati yang dijadikan sebagai alat untuk permohonan ampunan dalam rangka taubatnya seorang hamba yang legendaris sampai sekarang ini, yang hidup pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu kurang lebih berjaya sekitar 600 tahun. Dia mempunyai salah seorang staf dalam sebuah riwayat yang sangat lugu dan lucu tapi cerdas, yaitu Abu Nawas, dan syairnya sampai kepada kita sampai sekarang sering kita dengar. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dzunub. Ya Allah, kami ini bukanlah ahli surga, kata Abu Nawas, tapi kami tidak kuat untuk menahan panasnya api neraka. Terimalah taubatan kami, ya Allah. Zunubi mislu adadir rimal. Ya Allah, dosa-dosa kami laksana butiran-butiran pasir yang ada di pinggir pantai saking banyaknya. Fahabli taubatan ya Zal Jalal, terimalah taubat kami, ya Allah, kata Abu Nawas. Mengakui kembali, wa umri naqisun fi kulli yaum. Ya Allah, umur kami setiap hari berkurang. Wa dzanbi zaidun kaifa ihtimal. Tapi dosa kami setiap hari zaidun, senantiasa bertambah, senantiasa bertumbuh. Kaifa ihtimal, sulit bagi kami untuk menutupinya, sulit bagi kami untuk menghapusnya, ya Allah. Itu dalam rangka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati. Yang ketiga, taubatan nasuh akan terwujud di dalam diri pribadi kita kalau kita mempunyai dan menggunakan getaran yang ketiga adalah al-akal. Akal kita, potensi atau kemampuan kita untuk berpikir, untuk memikirkan sesuatu yang dijadikan sebagai alat, sebagai media untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Akal. Apa itu akal? Banyak orang yang salah mendefinisikan akal itu identik dengan otak. Kalau otak seluruh makhluk, ayam, kambing juga sama punya. Tetapi kalau akal hanya manusia yang punya. Rasul pernah ditanya, ya Rasul, apa yang disebut dengan akal? Kata Rasul, yang disebut dengan akal adalah nurun fil qalb, cahaya yang memancar dari hati, yufarriqu bainal haq wal batil, yang mampu memisahkan, membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang soleh, mana yang haram dan mana yang harum. Itu semuanya dibedakan dengan akal. Maka dengan demikian, akal itu bukan kata benda tetapi kata kerja. Hal ini sering diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa akal itu adalah sebuah kata kerja, merupakan aktivitas. Akal sering ditampilkan di dalam bentuk kata fi'il, bima akaluhu atau fi'il mudhari', wahum ya'qilun afala ta'qilun. Kalimat-kalimat akal ini sering ditampilkan dengan kata fi'il atau kata kerja. Ini menunjukkan bahwa akal itu merupakan aktivitas, bukan bentuk satu anggota tubuh di dalam pribadi kita. Bagaimana caranya kalau akal itu mampu, supaya mampu untuk memisahkan, menganalisa bagaimana mana yang hak dan mana yang batil? Maka akal itu, otak itu, harus akal itu diisi, harus akal itu dilatih untuk berpikir, diisi dengan keilmuan kita. Maka kata Allah, orang-orang yang berilmu, yang dibaringi dengan hati yang suci, hati diisi dengan keimanan, akal dibarengi dengan keilmuan, maka akan melahirkan ulul albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mempunyai pikiran terang. Nah, yang keempat, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat adalah dalam rangka mewujudkan taubatan nasu adalah al-amal bil jawari. Taubat itu bukan hanya duduk termenung di dalam masjid. Bibir kita basah dengan istighfar, lidah kita juga capek dengan istighfar. Hati kita mengakui, akal kita memikirkan. Tapi kalau tanpa direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari, nol besar. Maka dengan demikian, taubatan nasuha ukurannya adalah salah satunya mampu merealisasikan ucapan tahmid, takbir, tahlil yang senantiasa membasahi bibir kita. Mampu merealisasikan nilai-nilai kinerja hati, mampu merealisasikan kemampuan berpikir kita yang semuanya itu direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam keluarga, bermasyarakat, bertetangga, bernegara, berbangsa, dan lain sebagainya. Baik itu sama manusia ataupun makhluk yang lainnya. Ini selaras dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebut dengan kesalehan sosial. Jadi saya teringat dengan salah satu syair seniman dari Bandung, dari kita, Dul Sumbang, itu mengatakan kalau ada yang bilang bahwa kita itu sayang terhadap anak cucu kita, tetapi lautan dikotori terus, itu adalah bohong. Kalau ada orang yang bilang bahwa kita itu sayang terhadap anak cucu kita, tetapi hutan digunduli, itu adalah bohong. Terus dan langsung diungkap oleh dia. Ternyata itu betul. Kita sampai sekarang masih banyak masyarakat yang mengartikan bahwa soleh itu adalah duduk termenung di dalam masjid, memutar tasbih, membaca ayat-ayat yang lainnya. Padahal kesalehan yang bagus adalah selain ritual kepada Allah adalah aktivitas kita sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam keluarga, tetangga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu semuanya. Nah kalau taubatan nasuha itu terwujud, diwujudkan, dan mampu mewujudkannya dengan empat pendekatan itu, akan muncul lagi empat. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-intiqalah. Al-intiqalah itu adalah sebuah proses pemindahan, sebuah proses kemajuan dari tadinya sholatnya agak lambat menjadi cepat, menjadi tepat waktu. Dari tadinya tidak sholat duha menjadi getol sholat duha. Dari tadinya tidak sering bangun malam menjadi sering bangun malam. Dari tadinya seminggu sekali bangun malam. Nah karena ada proses intiqalah, ada peningkatan menjadi tiap malam bangun malam. Alhamdulillah kita semuanya sekarang zuhur sudah bisa berjamaah. Dan insyaallah alhamdulillah kita sering bangun malam. Amin. Sering bangun malam ya. Itu dijanjikan oleh Allah. Waminal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Barang siapa yang sering bangun malam untuk bertahajud, bermunajat kepada Allah, asa, kata ini sebuah kepastian, ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, maka kata Allah akan diberikan apa? Tempat yang sangat terpuji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentu kita ingin menginginkan ini tempat yang sangat terpuji. Aduh Ustaz, kalau kita ini sulit untuk bangun malam, jangankan bangun malam, subuh juga agak kesiangan. Jangankan subuh, ya zuhur juga kerepotan. Jangankan zuhur, asar juga lupa, maghrib kecapean, isya ketiduran. Oh ini bahkan sampai lima waktu dikorbankan. Nauzubillahi min dzalik. Itu ada sebuah syair itu ya. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Nah itu lima waktu itu dikorbankan semuanya. Subuh kesiangan, ya tidurnya terlalu malam. Paling kalau kita bangun malam, kalau ada liga sepak bola ya, jam 3 itu kita sudah duduk termenung di depan televisi. Orang lain dengar azan bangun, orang lain bangun, ini adalah ya kata istilah Sunda, durbedug kalaka murungkut, trongkokol kalaka merongkol. Nah, ini kebiasaan kita. Ada yang Allahu Akbar pelentung, itu pantatnya ke atas ya. Kemudian kaki dan kepalanya masih aja di bantal. Lalu datanglah sekelompok setan dan ngabring duduk di pantatnya lep ke bawah tidur lagi. Nah, itu adalah pekerjaan waktu subuh. Zuhur kesiangan, apa zuhur kerepotan terkadang waktu zuhur, masya Allah. Tapi alhamdulillah di kita ini adalah sebuah lembaga yang sangat-sangat hebat ya. Waktu zuhur kita sembahyang semuanya dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini penyakit atuda, kalau di Sunda itu munculnya pada waktu zuhur. Di kampus saya banyak mahasiswa itu datang diminta dilayani itu tepat pada waktu zuhur. Bahkan yang sangat ini waktu rapat. Ketika rapat zuhur itu pimpinan rapatnya bilang, saudara-saudara, marilah kita rapat sejenak, berhentikan sejenak untuk mendengarkan azan zuhur. Hanya mendengarkan saja ternyata. Setelah didengarkan azan dilanjutkan kembali rapatnya. Dan itu saya kira bukan menjawab adzan. Menjawab adzan itu adalah sambil berangkat ke musholla atau ke masjid. Asar di perjalanan. Ya Allah, Bandung itu sekarang macet, Pak. Kota yang termacet di dunia katanya Bandung. Datang ke rumah maghrib, kecapean, ustad, kiai, santri memanggil di masjid, di musholla untuk sholat berjamaah. Kita kecapean, duduk di kursi karena kecapean sampai isya ketiduran. 5 waktu dikorbankan. Nauzubillahi min zalik. Ini adalah taubatan nasuha, al-intiqalah, proses peningkatan diri. Kemudian kalau keempat pendekatan tadi, lidah, hati, akal, dan al-amal bil jawari, maka kalau sudah itu terwujud di dalam pribadi kita, maka cirinya taubatan nasuha itu yang kedua adalah al-istiqamah. Senantiasa kita konsen dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Konsen, tetap tidak terpengaruh apapun dalam melaksanakan pengabdian tugas kita sebagai hamba Allah di bumi ini untuk memakmurkan buminya. Kemudian yang ketiga akan muncul apa yang disebut dengan al-inabah. Karena kita manusia mempunyai sifat salah dan benar, terkadang banyak salahnya. Nah, kita kalau sudah salah, senantiasa kita mempunyai sifat al-inabah untuk kembali, untuk mensucikan kembali, untuk membersihkan kembali, untuk inabah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang ketiga itu muncul, maka yang keempat akan muncul apa yang disebut dengan al-haibah. Al-haibah itu adalah harisma. Al-haibah itu adalah aura. Al-haibah itu adalah inner beauty, ya. Kecantikan, kecakapan yang muncul dari dalam karena ketajaman spiritual kita. Spiritual kita dalam ini adalah pendekatan diri kepada Allah dalam bentuk taubatan nasuha yang direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Salat, baca Al-Quran juga itu merupakan bagian dari cara untuk membersihkan diri. Sebab kita tidak mungkin diterima oleh Allah yang Maha Suci kalau kita dalam keadaan kotor. Mari kita untuk mensucikan diri. Ini apa yang disampaikan oleh Bang Ebit ya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, itu betul ya. Suci lahir dan di dalam batinnya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Itu betul kalau kita resapi. Itu adalah judul lagu. Kalau saya yang bikin itu akan dikasih judul. Itu adalah taubat ya. Harus bersih, suci, tanpa noda dan dosa. Singkirkan debu yang masih melekat. Sekalipun debu itu kecil, singkirkan rasa iri, rasa dengki, rasa benci terhadap orang lain. Itu semua harus kikis habiskan, bersihkan. Karena kita akan kembali kepada Allah yang Maha Suci. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Barangkali demikianlah renungan Jumat kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya mampu merealisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. yaitu taubatan nasuha. Sekali lagi, taubatan nasuha itu adalah pendekatan hati, lidah, akal, akmal bil jawarih, kemudian akan menimbulkan empat, apa yang disebut dengan al-intikhalah, pemindahan atau peningkatan kualitas diri, al-istiqamah, kemudian al-inabah dan al-haibah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu ya'asimuka minan nas, Allahu waliyu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.